Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, saya ingin bertaubat tetapi saya masih senang dengan perbuatan maksiat. Mohon solusinya. Solusinya adalah ketika kita ingin bertaubat, maka kita harus mengupayakan untuk menjauh dari kemaksiatan yang kita lakukan. Berupaya, bersungguh-sungguh. Karena dengan itu Allah akan tahu sejauh mana kesungguhan dan upaya kita. Dan Allah Maha melihat apakah kita benar taubatnya atau tidak. Jadi yang pasti sebuah tuntutan untuk meninggalkan dosa yang dilakukan. Dengan itu akan dibenarkan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau seandainya kita sudah meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan, kita sudah bertaubat, sudah meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan, kemudian suatu saat kita lalai, lalu jatuh ke dalam dosa yang lain, ini bukan berarti taubat kita yang pertama gugur. Tidak. Kita harus kembali bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu. Jika seorang ikhwah ahlus sunnah diketahui oleh yang lain dari kalangan ahlus sunnah, dia berteman dan bertaawun dalam dakwah dengan seorang tokoh ahlul ahwa, apakah ketika dia bertaubat hanya sebatas antara dia dengan Allah? Tidak. Artinya pertama adalah seperti ini. Dia harus mohon ampun bertaubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuntutan yang kedua, tetap harus melakukan islah. Karena boleh jadi dengan kedekatannya dia dengan seorang tokoh ahlul ahwa itu membuat suasana menjadi tidak nyaman. Banyak di kalangan ahlus sunnah yang ribut karenanya. Ini harus melakukan islah. Kemudian juga harus melakukan bayan, penjelasan kepada umat. Dan harus menampakkan baroahnya, berlepas dirinya dari tokoh ahlul ahwa tadi. Jika upaya taubat yang dilakukan baru sebatas ini, harusnya dinasehati, dinasehati dan ditunggu sejauh mana kebenaran dari taubatnya. Bagaimana pandangan Islam tentang istilah tumbal? Islam tidak mengenal istilah tumbal. Tumbal itu kalau tidak salah sesuatu sembelihan umpamanya yang diserahkan, sembelihan yang diserahkan kepada yang pasti tidak untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena punya keyakinan-keyakinan yang keliru. Ini termasuk kesyirikan. Termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Bagaimana cara kita bertaubat sewaktu kecil sering mencuri buah-buahan? Bertaubat secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memohon ampun atas segala dosa yang pernah dilakukan secara umum. Dan dengan kita melakukan banyak ketaatan kepada Allah, dosa-dosa yang seperti itu bisa terhapuskan. Banyak bersedekah dengan buah-buahan juga enggak jadi masalah. Ya. Dulu sering ngambil buah orang, sekarang giliran mengeluarkan buah sendiri. Ya. Mohon diterangkan tentang niat dalam sholat. Dalam niat sholat tidak diajarkan lafad niatnya. Lalu bagaimana bisikan hati kita waktu niat? Apa boleh di dalam hati memakai bisikan dengan bahasa Indonesia? Contohnya, aku niat sholat duhur. Sebenarnya, ketika seseorang mendengar azan, kemudian berwudu, ya, kemudian pergi ke masjid, itu sudah pasti niatnya mau sholat, bukan mau ke warteg, ya kan? Bukan, tapi niatnya mau sholat. Dan di dalam hatinya juga sudah mantap bahwa dia mau sholat. Ada tujuan, ada maksud. Ketika ada maksud dan ada tujuan, maka itulah yang disebut dengan niat. Karena niat itu artinya adalah al-qasdu, tujuan, maksud. Ya. Dan itu sudah dikatakan berniat. Jadi tidak ada lafad-lafad khusus dalam hal ini. Ya. Tidak ada lafad-lafad khusus. Demikian ketika kita mau makan pun kan kita tidak selalu mengucapkan aku niat mau makan, kan enggak kan? Ya. Cukup kita ambil piring, kita ambil nasi, itu berarti dia mau makan, ya kan? Bukan mau jalan-jalan, tapi mau makan. Kalau masih ada yang nanya, "Mas mau ngapain? Mau jalan-jalan?" Wah, ini keterlaluan. Yang nanya keterlaluan nih. Ya. Ada sebagian orang pakai sarung, pakai kemeja, peci, bawa sejadah. Ketemu dengan beberapa orang, kemudian ditanya. Ditanya, "Mas mau pergi ke tempat hiburan ya?" Ini ngenyek ya. Ini ngeledek ini. Sudah tahu pakaiannya sudah seperti itu, masih ditanya, "Mas mau ke tempat hiburan coba?" Jelas dia mau pergi kemana? Pergi ke masjid, mau sholat. Kok masih ditanya seperti itu? Jadi sekali lagi, niat itu adalah azm wal qasd, tekad, tujuan. Itu sudah niat. Ya. Jadi tidak ada lafad-lafad khusus, baik diucapkan ataupun dalam hati. Tidak. Ya. Kita itu kan sholat diawali dengan takbiratul ihram. Itu jelas. Kita sudah niat untuk melakukan sholat. Apakah belajar ilmu kalam itu berdosa? Apakah ilmu kalam sama dengan ilmu filsafat atau mencakup ilmu yang lainnya? Yang pasti, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu kalam adalah ilmu yang sangat-sangat dijauhi oleh para salaf kita. Ya. Sangat-sangat dijauhi. Mereka sangat membenci ilmu kalam. Semua itu bagian dari ilmu filsafat. Ilmu kalam bagian dari filsafat. Mantik juga bagian dari filsafat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man tamantaq tazandaq." Siapa yang bermain-main dengan mantik, siapa yang belajar mantik, maka dia zindiq. Ya, dia zindir. Oleh karena itu, seorang salafi, seorang yang mengikuti manhaj salaf, tidak pantas untuk belajar ilmu yang seperti ini. Ya, untuk apa? Para salaf semuanya menasehatkan kepada kita semua untuk menjauh dari al-kalam, wal-mira, wal-jidal, ya kan? Dari ilmu kalam, dari perdebatan. Oleh karena itu, sangat-sangat tidak dianjurkan, bahkan harus dijauhi. Jangan dipelajari ilmu kalam. Bagaimana seorang salafi mempelajari ilmu kalam? Aneh, ya. Aneh seorang salafi mempelajari ilmu kalam, sementara dia mengikuti pengikut mengaku pengikut manhaj Allah. Para salaf justru mentahdir keras dari ilmu yang seperti ini. Ya. Perlu dipertanyakan itu kesalafiannya. Jangan-jangan hizbi sedikit-sedikit salafi. Ya. Ya, ini sudah tadi disampaikan. Ya, intinya bahwa taubat tidak hanya sekali dilakukan. Memang butuh untuk berkali-kali. Ya. Butuh untuk berkali-kali dan jangan pernah putus asa. Sekalipun setelah bertaubat kita jatuh lagi kepada kesalahan, itu bukan berarti taubat yang kita lakukan percuma. Enggak. Tetap kembali kepada Allah. Ya. Tetap kembali kepada Allah, tetap bertaubat dan berupaya sekuat tenaga. Allah akan melihat upaya kita. Allah yang akan melihat upaya kita. I'malu fasayarallah amalakum. Beramalah kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian. Bagaimana bacaan Al-Fatihah di belakang imam? Wajib. Bacaan Al-Fatihah di belakang imam wajib. Dalam salat jahr ataupun dalam salat yang sir. Wajib. Insyaallah kita cukup sampai di sini ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.